Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Pembahasan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah. Penjelasan tentang ciri-ciri khas serta sifat-sifat ahlul jahiliyah yang mana tidak seyogianya kita terjatuh kepada sifat-sifat atau ya ciri-ciri yang sama. Tidak seyogianya kita melakukan hal-hal yang sama. Saat ini kita telah sampai kepada masalah ya yang ke-53 yang mana judulnya adalah tahayyuluhum li ibtali syar'illah, tindakan mereka yaitu ahlul jahiliyah baik ya dari kalangan al-ummiyin ataupun al-kitabiyin ya li ibtali syar'illah, tindakan mereka ya termasuk di antara perbuatan yang buruk adalah tindakan mereka membuat-buat hilah ya alasan-alasan yang dibuat-buat ya atau ya bisa dibilang juga tipu daya ya dan juga trik-trik yang mereka gunakan dalam rangka ibtali syara'illah ya dalam rangka merusak serta menghancurkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menolak syariat Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan orang-orang darinya. Al-mas'alah ats-tsalitsah wal khamsun, masalah ke-53 berkata al-muallif Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala, i'malul hiyal adh-dhahirah wal batinah fi daf'i ma ja'at bihir rusul qaulillahi taqauli ta'ala anhum wa makaru wa makarallah wa qawlihi wa qalat ta'ifatun min ahli alkitabi aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari waqru akhirah. Masalah ke-53, i'malul hiyal adh-dhahirah, melakukan hila-hila ya trik-trik baik yang nampak ya alasan-alasan yang dibuat-buat baik yang jelas secara jelas ya maupun batinah yang tidak terlihat secara jelas ya tipuan-tipuan makar-makar dan semisalnya fi daf'i ma ja'at bihi ar-rusul, dalam rangka menolak apa-apa yang dibawa oleh para rasul, dalam rangka menolak apa-apa yang dibawa oleh para rasul ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala anhum tentang mereka wa makaru wa makarallah, dan mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka. Wa qawlihi, dan juga firman Allah taala yang lainnya ya, dan juga firman Allah taala yang lainnya. Wa qalat ta'ifatun min ahli alkitab, dan sekelompok dari kalangan ahlul kitab berkata aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar, berimanlah kepada apa-apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman tersebut wajhan nahar di awal pagi, di awal siang, waqfu akhirahu, lalu ingkarilah di akhir siang tersebut. Ini di antara bentuk ya asau, di antara sifat ciri khas ahlul jahiliyah. Mereka menggunakan cara-cara yang kotor ya, menggunakan cara-cara yang kotor, menggunakan kebohongan dan tipu daya dalam rangka menjauhkan orang dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka tidak bisa menang dengan cara yang bersih dalam pertarungan yang adil, mereka menggunakan cara-cara yang kotor ya, menggunakan cara-cara yang kotor. Ini dilakukan oleh ahlul jahiliyah dahulu. Ya. Dan di antara atau di zaman sekarang ada yang meniru cara mereka. ada yang meniru cara mereka dalam rangka menjatuhkan Islam dan juga kaum muslimin. Perhatikan asy-syarh penjelasan min a'mali ahli jahiliyah min al-kitabiyyin wal ummiyyin, dari di antara pekerjaan ahli jahiliyah baik dari kitabiyyin maupun dari ummiyyin. I'maluhumul hilal fi taghyiri syar'illah subhanahu wa ta'ala. Tindakan mereka menggunakan hilah-hilah, ya, menggunakan berbagai tipu daya dan makar dalam rangka mengubah syariat Allah subhanahu wa ta'ala litakhallusi minhu, agar mereka tidak harus, ya, melakukannya. Wa infadhi kufrihim wa dhalalihim, serta dalam rangka melanjutkan, melanggengkan kufuran dan kesesatan mereka. Li'annahum la yaqdiruna al-musarahah, karena mereka tidak mampu menghadapinya secara langsung. Ya, hal-hal, ya, yang bisa mereka hadapi secara langsung mereka kalah di sana. Ya, seperti orang-orang jahil itu, kaum musyrikin, ya, ketika menuduh Al-Qur'an bahwasanya ia adalah syair, maka Allah tantang mereka untuk, ya, Allah tantang mereka untuk mendatangkan hal semisalnya. Tidak mampu mereka. Tidak mampu mereka, ya. Mereka tidak mampu. Tatkala mereka tidak mampu dengan hal-hal demikian, ya, mereka menggunakan cara-cara yang, ya, cara-cara yang tentunya tidak, bukan cara-cara yang fair, ya, menggunakan cara-cara yang tidak fair. Ya, bagaimana dahulu terjadi ketika mereka ingin membungkam syariat Rasulullah SAW, ya, mereka perintahkan kepada seluruh orang, ya, yang datang ke Mekah untuk menutup telinga mereka. Mereka perintahkan bahwa jika ada orang datang ke Mekah, apalagi dari kalangan pembesar, ya, mereka perintahkan untuk tutup kuping kalian. Kenapa? Karena apa yang dibawa oleh Muhammad, kata mereka nih, ya, apa yang dibawa oleh Muhammad itu memecah belah, memisahkan antara, ya, seorang dengan keluarganya dan juga tuduhan-tuduhan lainnya, ya. Akan tapi, ya, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, ya, dan mereka tidak bisa melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Berapa di antara mereka yang sengaja menutup kupingnya justru dapat mendengar dengan jelas bacaan Al-Qur'an, ya, hingga beriman kepadanya. Hingga beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga di antara mereka ada yang mengatakan ini sihir, ini syair dan semisalnya, dan bahwasanya Muhammad adalah orang gila. Akan tetapi, ya, dibantah sendiri, ya, oleh orang-orang lainnya yang mengatakan tidak mungkin ini sihir, tidak mungkin ini syair, dan tidak mungkin ini adalah, ya, Muhammad bukanlah, tidak mungkin dia orang gila, ya. Ini yang dilakukan oleh mereka, ya, dilakukan oleh mereka. Ya, dan bukan hanya dari kelompok ummiin saja. Dari kalangan kitabiyin ada pula yang melakukan hal yang sama. Ya, dari kalangan kitabiyin ada yang melakukan hal yang sama pula. Ya, menggunakan cara-cara yang tidak, ya, adil untuk menghadapi dakwah Rasulullah SAW. Fasaru, lalu mereka tatkala tidak mampu menghadapinya secara langsung, yalja'una ila hiyalin khafiyah wa makirah, mereka berlindung kepada hilah-hilah, ya, tipu daya yang tersembunyi. Wa min dzalika qauluhu ta'ala anhum wa makaru wa makarullah, dan mereka melakukan tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka, ya, dan Allah membalas tipu daya mereka, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pembalas tipu daya. Wal makr huwa isal makru bi tariqan khafiyyah, dan makar adalah melakukan keburukan, menunjukkan sebuah perbuatan yang jahat kepada seorang bi tariqatin khafiyyah, dengan cara yang tersembunyi. Dengan cara yang tersembunyi, pura-pura baik lalu menusuk dari belakang. Ya, ini pasti antara bentuk makar. Ya, bentuk makar. Wa yahud, dan kaum Yahudi hina aradu qatlal masih Isa, Isa bin Maryam alaihi salam. Dan orang-orang Yahudi ketika mereka ingin atau sedang berupaya untuk membunuh Isa Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam di anna 'adatuhum qatlul anbiya, karena kebiasaan mereka membunuh para nabi, ya, sebagaimana telah kita bacakan ayat Al-Qur'an sebelumnya, ya, telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwasanya kebiasaan orang Yahudi adalah, ya, kullama ja'akum rasulun ma la tahu anfusukum fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kalau datang rasul yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, antara dua hal, fariqan kadzabtum, sebagian kalian dustakan, sebagian lagi kalian bunuh. Ya, terjadi para banyak para rasul, ya, banyak dari para rasul mereka lakukan hal ini kepada para rasul tersebut. Faradu an yaqtul Masih alaihi salam, lalu mereka ingin membunuh Al-Masih Isa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya. Fadhahabu ila malikin kafirin wasani, lalu mereka pergi, ya, dan menyampaikan maksud ini kepada malikun kafir wasani, seorang raja yang kafir dan pagan, ya. Padahal mereka orang Yahudi saat itu memiliki kesamaan dalam banyak hal dengan apa yang, ya, dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Mereka sama-sama, ya, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi demi memuluskan rencana mereka, kaum Yahudi ini, orang-orang Yahudi yang ada saat itu dan memiliki melakukan makar ini, ya, justru menggunakan, ya, raja atau melaporkan tentang hal ini kepada raja, seorang raja yang kafiran mereka meyakini kafirannya juga. Wasani, seorang penyembah berhala. Faqalu lahu, dan mereka berkata kepadanya, kepada raja sebut, inna hadzal rajul sayughayyir hukmaka in taraktah. Sungguhnya orang ini akan mengubah atau menghancurkan kekuasaanmu jikalau kamu biarkan. Fa arsala hadzal malik jama'atan liqatlil masih, maka raja tersebut pun mengutus, ya, karena hasungan dari orang-orang yang menyampaikannya, ya, maka raja tersebut pun mengutus sekelompok orang, ya, untuk membunuh Al-Masih Isa alaihi salatu wassalam. Wa dakhalu fi makani yuriduna qatla, dan orang tersebut, ya, bahkan masuk ke rumah Nabi Isa alaihi salatu wassalam dan ingin, ya, berupaya untuk membunuhnya. Lakinnallah jalla wa ala makara li nabiyhi, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala membalas tipu daya mereka pada nabinya dan membela nabinya Isa alaihi salatu wassalam. Fa alqa syabhal masih ala rajulin min atba'ihi qaddama nafsahu lidzalik, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kemiripan Al-Masih alaihi salatu wassalam pada seorang laki-laki dari kalangan pengikutnya, qaddama nafsahu lidzalik, yang sengaja menawarkan dirinya untuk hal tersebut, ya. Yuridul ajra minallah, yang menginginkan, ya, ia menginginkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ia menginginkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga dimiripkan wajahnya dengan Isa alaihi salatu wassalam, lalu jadilah dia yang ditangkap. Hatta sara ka'annahu al-Masih, hingga ia mirip dengan Al-Masih alaihi salatu wassalam. Fa akhadhuhu wa qataluhu wa salabuhu ala khashabah, maka mereka pun menangkapnya, membunuhnya serta menyalibnya pada tiang kayu. Yazunnuna annahu al-Masih, mereka mengira bahwasanya ialah Al-Masih alaihi salatu wassalam. Warafa Allahu al-Masih ilaihi min bainihim wa hum la yash'urun, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihi salatu wassalam di antara mereka, ya, di tengah-tengah mereka saat itu. Wa hum la yash'urun, mereka tidak mengiranya, tidak menyangkanya dan tidak merasakannya. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena Allah ta'ala berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum, dan tidaklah mereka membunuhnya, tidaklah mereka menyalibnya, akan tapi dimiripkan untuk mereka. Ya. Dan bukan hanya pada Nabi Isa alaihissalam. Mereka juga berupaya untuk Selanjutnya, ya, ketika datang Nabi Muhammad SAW kepada mereka untuk suatu urusan, ya, mereka berupaya atau di depan beliau mereka berkata, ya, berapa yang kamu butuhkan atau apa yang kamu butuhkan, kami akan menyiapkannya. Duduk dahulu di sini. Lalu di belakang mereka menyiapkan untuk menjatuhkan batu yang besar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, ya, mereka tidak atau mereka tidak ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu menolong para nabinya. Sebagaimana dahulu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa, demikian pula saat ini, ya, Allah menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari makarnya, diberikan wahyu kepada beliau, ya, sehingga beliau pun bangun dan meninggalkan tempat tersebut, ya, serta, ya, terjadilah pengkhianatan yang dilakukan orang Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dilakukan oleh salah satu kabilah Yahudi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini kelakuan mereka. Ya, ini perbuatan mereka. Ya, ini perbuatan mereka. Ya, mereka melakukan hilah dalam rangka menghancurkan syariat dan memalingkan manusia darinya. Takkan tapi yuriduna ayyusu nurullah biafwahim wa yaqullah illa ayyusimma nurahu. Meskipun mereka berupaya dengan mulut mereka untuk menutupi dan memadamkan cahaya Allah, akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kecuali untuk menyempurnakan cahayanya, untuk menyempurnakan cahayanya, menolong orang-orang yang beriman kepada syariatnya, serta mengembalikan tipu daya mereka kepada mereka sendiri. Wa hadha ma'na qawli ta'ala, dan ini makna dari firman Allah ta'ala, wa makaru wa makarallah. Ya, wa hadza min babil muqabalah wal mujazah, dan mereka membuat tipu daya, Allah membalas tipu daya mereka. Wa hadza, yaitu kata al-makr, ya, jika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah min babil muqabalah wal mujazah, membalas, ya. Artinya tidak boleh kita mengatakan Allah Maha membuat makar. Tidak boleh demikian. Yang seperti ini tidak boleh. Karena kata makar jikalau dalam bentuk mutlak, ya, tipu daya dalam bentuk mutlak tentunya suatu hal yang buruk. Adalah suatu hal yang buruk. Akan tetapi ditujukan dalam bentuk mujazah, membalas. Artinya ketika seorang melakukan tipu daya, Allah membalas tipu daya mereka. Dengan artian, tipu daya mereka tidak kena, justru kembali kepada diri mereka sendiri. Adapun mensifati Allah dengan al-makir tentu tidak benar. Ya, tidak benar hal seperti ini. Ya, tidak boleh dan tidak benar hal seperti ini. Karena sifat makar, ya, dalam bentuk, ya, jikalau disandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk al-mujaza wal muqabalah, membalas, ya, membalas tindakan tipu daya mereka. Wa huwa 'adzun minhu Subhanahu wa taala, dan tindakan ini, membalas ini adalah keadaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena makarnya bukan dia, ya, di awal, akan tapi dalam rangka membalas tindakan makar mereka. Bi khilafi makril makhluk, adapun berbeda dengan makarnya para makhluk, fa innahu zulmun li'annahu bighairi haq, maka ia adalah kezaliman karena ia tidak pada haknya. Wa qala ta'ala, wa qala ta'ifatun min ahli kitabi aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wa quru akhirahu, dan berkata sekelompok dari kalangan ahli kitab, ya, berkata sekelompok dari kalangan ahli kitab, aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahari wa quru akhirahu, berimanlah kepada orang-orang, ya, berimanlah kepada hal-hal yang dengannya beriman orang-orang, ya, orang-orang mukmin tersebut, wajhan nahar, di awal siang, ya, di awal siang, waqfuru akhirahu, lalu ingkarlah, ya, lalu ingkarlah kembali pada akhir siang, ya, pada akhir siang, la'allahum yarji'un, agar mereka, yaitu orang-orang, ya, agar mereka, yaitu orang-orang yang telah beriman, kembali kepada kufra mereka, ya, berimanlah kepada apa-apa yang turunkan kepada orang-orang beriman tersebut, ya, kalau di awal siang, ya, di awal siang mereka, ya, terperlihatkan seakan-akan mereka, seakan-akan kami beriman juga, ya. Kemudian di akhir siang, ya, murtad kembali. Di akhir siang murtad kembali, ya. Berarti kan? Wahada memakai Yahudi aydan, ini juga makar dari sekelompok kaum Yahudi juga. Lama hajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah wa dhahara amrullah subhanahu wa ta'ala wa intasara al-musyrikin fi ghazwati Badrin. Tatkala mereka berhijrah, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, wa dhahara amrullah, dan telah terlihat, ya, perkara atau kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa intasara al-musyrikin fi ghazwati Badr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang dari kaum musyrikin pada perang Badar, ya, pada perang Badar. Wa yaumal furqan, pada hari pembeda. Wa lamma ajazal yahud an saddin nas an dini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala orang Yahudi tidak lagi mampu, ya, menghalangi manusia dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan para penduduk Madinah saat itu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga orang-orang Yahudi merasa sempit dan terpojokkan, maka kembalilah mereka menggunakan, ya, menggunakan cara-cara yang tidak baik seperti ini, ya. Kembalilah orang-orang Yahudi saat itu yang ada di Madinah menggunakan cara-cara seperti ini. Aslam faqala jama'atun minhum, maka sekelompok dari kalangan mereka berkata, aslimu fi awwalin nahar, masuk Islamlah kalian di awal siang, ya, masuk Islamlah kalian di awal siang. Fa idza sa wa idza sara akhirun nahar irtaddu anil Islam, lalu jika lau telah sampai di akhir siang, ya, murtadlah kembali dari Islam, murtadlah kembali dari Islam, keluar kembali dari Islam, ya. Wa qulu ma jaa ma wajadna fi dini Muhammad salahiyah, dan katakanlah, ya, kami tidak, ya, mendapatkan kebaikan pada agama Muhammad. Fa innan nas sayattabi'unakum, maka sungguh manusia akan mengikuti mereka, mengikuti kalian, di annakum ahlul kitab, karena kalian adalah ahlul kitab, karena kalian adalah ahlul kitab, ya. Kalau seandainya, ya, mereka akan berpikir, ya, mereka mengatakan bahwasanya seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar, tentulah mereka yang telah masuk Islam tidak keluar, ya. Ini makar, ya, tipu daya dan hilah yang dilakukan oleh orang-orang ini, sekelompok dari kalangan Yahudi, dalam rangka menampakkan kepada orang-orang seakan-akan agama Islam di dalamnya bukanlah kebaikan, ya. Buktinya apa? Buktinya udah masuk, keluar lagi, ya. Yaqulun, ya, mereka akan mengatakan, itu orang-orang yang melihat akan mengatakan, laula annahum ma waju salahiyya fi dini Muhammad lama kharaju minhu fayuqallidunakum. Orang-orang yang melihat akan mengatakan, seandainya bukan karena mereka tidak mendapatkan kebaikan pada agama Muhammad, lama kharaju minhu, tentu mereka tidak akan keluar, ya. Artinya mereka, orang-orang yang melihat akan menyimpulkan, mereka keluar karena tidak mendapatkan kebaikan di sana. Karena tidak mendapatkan kebaikan di sana. Faqashallahu khuttatahum biqaulihi wa qata'ahu min ahli alkitab aminu billadhi unzila alladhina amanu wajhan nahar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun membongkar rahasia mereka, membongkar tipu daya dan rencana buruk mereka, ya, dengan firman yang ia turunkan di atas, ya, sehingga, ya, kaum muslimin pun tahu tujuan-tujuan dari mereka, tujuan-tujuan dari sebagian mereka masuk Islam, ya. Dan tidak semuanya, artinya tidak semua orang Yahudi yang masuk Islam demikian, ya. Banyak pula di antara mereka yang masuk Islam dan benar-benar, ya, berpegang teguh dengan keislamannya, seperti di antaranya adalah Abdullah bin Salam. Kenapa demikian? Karena beliau, ya, anak orang-orang yang masuk Islam ini dari kalangan, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka tidak, ya, mereka ini benar-benar ingin mengamalkan sesuai apa yang sampai kepada mereka, ilmu dan kitab yang sampai kepada mereka, tidak diliputi oleh egois dan juga kesombongan untuk menerima syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka masuk Islam. Adapun yang tidak mau, ya, di antara mereka ada yang sombong, ada yang terang-terangan memusuhi, bahkan ada di antara mereka yang menggunakan makar-makar seperti ini, ya. Awalan nahar fawajhu syai' awwaluhu wa muqaddamuhu, yaitu ya, dimaksud dengan awalan nahar adalah awal siang, ya, di awal siang. Dan ini bukan satu-satunya. Ya, sebagaimana saya telah sebutkan sebelumnya, ada tindakan mereka berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga di antaranya adalah ya, tindakan mereka menusuk kaum muslimin dari belakang ketika dalam perang Khandaq. Ketika dalam perang Khandaq, kaum Yahudi saat itu terlibat dalam perjanjian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Terlibat perjanjian sebagai penduduk Madinah, mereka saling ya, tidak musuhi, tidak menyerang, dan tidak ikut bergabung dengan penyerang yang menyerang kota Madinah. Kemudian ketika kaum musyrikin, ya, ketika kaum musyrikin menyerang kota Madinah, mereka pun berkhianat dan juga menjadi musuh dari belakang, ya, menjadi musuh dari belakang, ya. Bahkan sebelumnya ada sekelompok di antara mereka yang telah diusir dari Madinah datang menemui kaum musyrikin untuk menghasung mereka untuk menyerang kota Madinah. Ya, menyerang kota Madinah. Dan mereka berkata kepada orang musyrikin bahwasanya orang-orang musyrik lebih benar jalannya dibandingkan kaum muslimin saat itu. Padahal orang Yahudi mengetahui, ya, padahal orang-orang Yahudi mengetahui Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Mereka mengetahui kebenarannya, mereka mengetahui syariatnya, ya. Mereka juga tahu bahwasanya akan diutus Nabi Muhammad SAW, Nabi diutus di akhir zaman, ya. Dan tentunya mereka tahu bahwasanya, ya, Nabi Muhammad SAW jauh lebih, ya, atau bahkan tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa yang berada di atasnya kaum musyrikin, ya. Mereka tahu Nabi Muhammad SAW berada di atas kebenaran, kaum musyrikin di atas kebatilan dan kesyirikan, ya. Nabi Muhammad SAW berada di tauhid dan kaum musyrikin di atas syirik, ya. Akan tetapi mereka dalam rangka atau dalam bentuk hilah dan makar mereka, mereka katakan kepada kaum musyrikin bahwasanya kalian lebih benar dibandingkan orang-orang muslim ini, dibandingkan orang-orang muslim ini. Lalu mereka juga datang ke kelompok Yahudi yang masih ada di kota Madinah saat itu, ya, menggoda mereka, menghasut mereka untuk memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kaum muslimin, ya, dalam keadaan mencekam, sedang dikepung oleh kaum Quraisy dari luar, bukan hanya kaum Quraisy akan tapi Al-Ahzab, ya, kelompok yang bersekutu, beberapa kabilah lainnya ikut, ya, mengepung kota Madinah. Dalam keadaan terkepung seperti itu, ya, mereka bukannya, ya, menjaga keamanan kota Madinah, justru mengkhianati Nabi Muhammad SAW dari belakang, ya. Ini adalah di antara bentuk-bentuk makar yang mereka lakukan, ya, kaum Yahudi yang saat itu padahal terikat, kaum Yahudi Madinah yang saat itu terikat dengan perjanjian bersama Rasulullah SAW, ya, terikat perjanjian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata al-mu'allif, wa kullu man laja'a ila al-hiyal li taghayyuri syar'illah wal idrar bi awliya'i fa innahu ala tariqat ahli jahiliyah. Dan seluruh orang-orang yang menggunakan, ya, hilah-hilah, tipu daya untuk mengubah syariat Allah serta membahayakan para wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang beriman dan bertakwa, fa innahu ala tariqat ahli jahiliyah. Maka ini sama jalannya dengan ahli jahiliyah. Sama jalannya dengan ahlul jahiliyah, ya, baik di masa dahulu maupun di masa sekarang, ya, ada juga atau baik dengan cara yang terang-terangan atau juga dengan cara yang sembunyi-sembunyi, ya, cara yang sembunyi-sembunyi. Di masa lalu juga ada kisah, ya, Abdullah bin Saba yang masuk Islam kemudian merusak kaum muslimin, ya, masuk Islam dalam rangka merusak kaum muslimin, ya, menyebabkan perpecahan, dan juga ya menyebabkan perpecahan dan pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Dan masih ada orang-orang seperti ini, ya, orang-orang yang pura-pura masuk di tengah-tengah kaum muslimin dalam rangka merusak, ya, merusak mereka atau merusak image mereka, ya, pura-pura, ya, mereka mengaku belajar suatu agama, belajar Islam atau belajar suatu kitab, kemudian melakukan tindakan yang buruk sehingga, ya, sehingga jatuhnya kepada kaum muslimin, sehingga jatuhnya kepada kaum muslimin. Ya, pura-pura dia masuk mengaku bahwasanya saya belajar kepada Syekh Fulan, kepada Syekh Fulan, lalu dia melakukan kerusakan, ya, melakukan tindakan terorisme sehingga dikira bahwasanya Syekh Fulan mengajarkan demikian, padahal tidak. Hanya saja ia berusaha, orang tadi berusaha untuk menghancurkan dakwah Islam dan juga berusaha menghancurkan dakwah sunnah. Maka kita harus berhati-hati dari orang seperti ini, ya, dari orang-orang seperti ini, ya, karena ada orang-orang yang demikian, ya, pura-pura merasuk di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah ahlus sunnah dalam rangka merusak mereka, baik merusak secara langsung ataupun merusak pandangan orang terhadap mereka, ya, merusak pandangan orang terhadap mereka. Wa kullu man sana ahlu sunnah wa ahlu tauhid al-wusul ila gharadin aghradi ad-dani'ah fa huwa ala tariqat ahli jahiliyah. Dan seluruh orang yang, ya, berbuat terhadap ahlu sunnah dan ahlu tauhid, ya, cara-cara seperti ini, al-wusul ila gharadin aghradi ad-dani'ah, dalam rangka, ya, sampai kepada, ya, keinginan-keinginannya yang rendah, maka ia semisal dengan cara ahlu jahiliyah, ya, dengan cara-cara yang tidak benar ini, ya, baik dengan cara-cara fisik tadi seperti tadi, atau dengan menyebarkan hoax-hoax, ya, bahwasanya si fulan orangnya demikian-demikian, atau si fulan mengajarkan demikian-demikian, padahal tidak benar, ya, padahal tidak benar, menyebarkan disasus-susus ke tengah masyarakat bahwasanya, ya, di masjid tersebut diajarkan hal-hal yang buruk, padahal tidak demikian, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka biar masjid tersebut ditutup. Ya, ini perbuatan yang mirip dengan perbuatan ahlu jahiliyah, menggunakan cara-cara yang kotor, ya, karena tidak mampu, ya, berhadapan secara langsung dengan cara yang benar, dengan cara yang benar. Akan tapi jangan khawatir, karena Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, serta, ya, hamba-hambanya yang mengajarkan syariat-syariatnya. Wa makaru wa makarullah, dan mereka buat tipu daya, dan Allah akan membalas tipu daya mereka. Ya, dan ingat selalu untuk berdoa, ya, Allahumma man aradana wa aradal Islam wal muslimin nabi su'in fashghalhu binafsi. Ya Allah, siapa yang menginginkan, ya, untuk Islam dan juga untuk kaum muslimin dengan suatu keburukan, fa'ashghilhu binafsi, maka sibukkan ia dengan dirinya sendiri, jadikan ia tidaklah kembali makarnya kecuali kepada dirinya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.